Lili lili dudu lili. Sembilang patili telu. Wong ganteng sapa arani. Yen wang segulani milu. Spesial untuk masyarakat Gemiring Lor semuanya.